Mitra Bisnis, pemerintah memutuskan menetapkan belanja negara dalam RAPBN 2012 mencapai sekitar Rp1.400 triliun rupiah. Dan kembali lagi, angka tersebut mengalami defisit bahkan lebih besar dari tahun sebelumnya. Untuk membahas hal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menyikapi defisit yang selalu terjadi pada RAPBN kita, Mas? Saya sebetulnya tidak ada keberatan soal defisit yang meningkat. Bahkan menurut saya untuk negara seperti Indonesia dengan rasio utang terhadap PDB yang di bawah 25%, negara ini kalau dianalogikan perusahaan itu under leverage. Mestinya lebih ekspansi, bukan semakin konservatif. Karena rasio utang terhadap PDB kita itu jauh lebih kecil dibandingkan banyak negara di dunia. Apalagi kalau dibandingkan dengan Amerika, dibandingkan dengan Eropa, dengan Jepang ya. Jadi ada ruang untuk ekspansi. Tetapi saya menjadi concern kalau ekspansi atau defisit yang meningkat itu terjadi bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya defisit itu didorong oleh karena subsidi BBM yang meningkat. Itu artinya tambahan defisit dilakukan untuk sekedar membakar uang. Kalau misalnya defisit dinaikin, diberikan kepada subsidi BBM, itu uangnya hilang dibakar. Pola pengelolaan seperti apa, Mas, yang harus dilakukan agar defisit anggaran ini dapat dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya? Saya berkali-kali katakan, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah alokasi yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang mencegah pertumbuhan ekonomi kita tumbuh jauh lebih tinggi, itu adalah infrastruktur. Nah, uangnya dari mana? Karena itu selalu saya katakan, kurangi subsidi BBM, naikkan harga BBM, alokasikan dananya langsung kepada penduduk miskin, apakah itu melalui program PNPM, PKH, BOS, BLT, kemudian alokasikan juga untuk pembangunan infrastruktur, dan infrastrukturnya betul-betul dijalankan, jangan sekedar alokasinya aja. Kalau itu dilakukan, maka defisit dari anggaran itu ada gunanya, ada manfaatnya. Kalau tidak, uangnya akan hilang karena sekarang dengan subsidi semakin meningkat, maka proporsi untuk infrastruktur itu jelas jauh lebih kecil. Walaupun jumlahnya meningkat, tetapi secara persentase itu semakin kecil. Coba bayangkan aja kalau subsidi BBM 15-20%, pendidikan 20% sudah 40%, belanja segala macam 31%, 71%, bunga cicilan utang dalam negeri dan juga luar negeri itu sekitar 18%, udah 90%, berarti 10% yang bisa dialokasikan untuk penduduk miskin, untuk infrastruktur, bagaimana kita mau mendorong pertumbuhan. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.